memperdulikan. Nah, lam amur, lam amur kebimbangan kita. Fi'il mudhari' mabni al-mu'rab aina kawn anta asluhu mu'rab saya khabar saya asluhu mu'rab lakin aslu al-fi'il mabni idhan mudhari' yukhallifu al-asl wa huwa mu'rab lakin illa istithna معرب إلا إذا متى يبنى متى يبنى إذا اتصل به نون النسوة يبنى للسكون ثم إذا توكيد المباشرة مثال الأول ومثال الثاني مثال إذا اتصل به نون النسوة يضربنا ومثل الثاني إذا اتصل به من التوكيد المباشرة لأضربنا مبني على الفتح كيف يقال من التوكيد المباشرة احترازا من أي شيء أم السؤال نصح الجواب ada soal nah, disebutkan mubasyirah untuk menghindari apa yadhkar atau yadhkar al-muallif idha ittasala bihi nun at-tawkid al-mubasyirah kalimat al-mubasyirah ihtirazan li ayyi syai' ihtirazan min mithl إذا فصل الفاصل مثل إيه نعم أبلياء نعم هذه ثلاثة الأفعال مبني ومعرب أفعال المضارع مبني ومعرب معرب ولو اتصل به من التوكيد نعم نعم قل نعم نعم مؤرب ولو اتصل به نون التوكيد لماذا؟ لأن النون بين النون التوكيد والفعل فاصل نعم افتح الكتاب افتحوا الكتاب أما بناؤه على الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا كلا لينبذن واحترزت هذا سؤالك الذي سألتك أنت واحترزت بذكر مباشرة aku hindari dengan menyebutkan mubashirah apa yang seperti wala tattabi'anni kemudian latublawunna dan imma tarayinna فإن الألف في الأول والواو في الثاني والياء في الثالث فاصلة بين الفعل والنون فهو مقرب لا مبني فيتم قال المؤلف رحمه الله وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا perhatikan di dalam matanya disebutkan dengan kalimat lafzan atau takdira sahih lafzan atau takdiran berarti ada dua kemungkinan أن تباشره لفظا تباشره لفظا أو تقديرا وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا. Kalau yang disebutkan tadi dalam contoh yang dibacakan oleh Al-Akh, contohnya la tublawunna wa la tattabi'anni, kemudian tarayinna, itu semua fasilnya dalam keadaan takdiran atau lafzan? Lafzan. Kamu lihat pertama, la tattabi'anni, antara fi'il dengan nun ada apa? Alif. Alifun itsnain. Lafaznya tertulis, terlihat dan terdengar suaranya. Wala tattabi'anni. Yang kedua, contoh kedua juga demikian. La tublawunna. Asalnya dari bala atau ibtala. Tapi di sini ada waw. Terlihat lafaznya, terdengar suaranya. Demikian pula tarayinna. Terlihat ya-nya dan terlihat pula kasrahnya dan terdengar pula suaranya tarayinna. Ini fasil bainahuma muqaddaran, fasil bainahuma lafzan. Wakadzalika law kana al-fasl bainahuma muqaddaran, demikian pula kalau pemisahnya muqaddaran. Kana al-fi'l aidan mu'raban. Fi'ilnya juga tetap mu'rab walaupun dipisahkan oleh sesuatu yang muqaddar. Muqaddar itu ada tapi dalam keadaan tidak terlihat tulisannya. Tulisannya seperti biasa. Wadhalika kaqawlihi ta'ala, seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yasuddunnaka an ayatillah. Apakah fi'il yasud dengan nun taukid ada pemisah? Ada alif? Ada waw? Ada ya? Tidak ada sama sekali. Sadda yasuddu, sad dan dal kedua-duanya adalah huruf-huruf fi'il, huruf asli dari fi'il sadda yasuddu. Kemudian langsung bertemu dengan nun. Nun taukid. Yasuddunnaka an ayatillah. Seakan-akan tidak ada pemisah antara fi'il dengan nun taukid, padahal ada. Apa buktinya ada? Buktinya ada, mestinya yasudda ini jadi yasuddu dhamma. Berarti harusnya ada waw di sana, hanya saja hilang wawnya dari tiqa'i sakinain. Hilang wawnya karena ada bertemu dua sukun. Kalau dua sukun susah dibacanya. Iya toh? Perhatikan kalimat asalnya. Yasudduna. Baik, ada waw jamak. Kemudian dikasih nun taukid. Taqila. Apa dibacanya? Yasuddunanna. Sahih? Yasuddunanna. Berarti dalam keadaan seperti ini, yasuddunanna hilangkan satu nunnya. Dan ini kebiasaan Allah untuk mencari yang ringan. Tak. Kalau berat di lidah, maka mereka akan sebut dengan kalimat dengan satu nun. Yasuddunna. Yasuddunna. Hanya saja. Sekarang setelah waw sukun ketemu dengan nun tasjid, kita ingat bahwa nun tasjid itu maknanya adalah seakan-akan dua nun. Nun pertama sukun, nun kedua fathah. Waw-nya sukun, nun-nya sukun. Ketemu dua sukun itu sama bahasanya. Bagaimana bahasanya? Yasuddu langsung ini sukun lagi. Maka langsung dari dal masuk ke nun. Yasuddun. Waw-nya hilang dari suara. Karena hilang dari suara, maka tulisannya pun tidak perlu disebut lagi. Tidak perlu disebut lagi, sudah dipaham. Dari mana dipahamnya? Dari dhammah di awal. Sebab kalau ketemu dengan nun taukid biasanya ia akan berubah menjadi fathah kan? Yasuddunna begitu. Tetapi kalau ini yasuddunna, berarti di sana ada waw, hanya tidak tersebut. Hanya tersisa tandanya atau alamatnya. Apa alamatnya, apa tandanya? Dhamma itu tadi. Baik, kalau ada yang tanya, kalau alasannya bertemu dua suku, kenapa enggak yang dihilangkan nunnya aja? Jangan wawnya. Kaifal jawab, kalau nun yang dihilangkan, hilang sama sekali dan tidak ada tanda keberadaannya. Iya kan? Apa tandanya kalau dihilangkan? Yasuduna, kembali seperti asalnya. Yasuduna. Seakan-akan tidak pernah ada nun taukid. Sahih? Tidak pernah ada nun taukid akhirnya yasuduna. Tapi kalau dibuang wawnya, tetap ada tandanya. Karena mestinya dia fathah kalau tidak ada waw. Tetapi dia dhamma berarti ada waw. Nah, kembali kepada kita. Wala yasuddunnaka an ayatillah. Contoh kedua, latasma'unna. Ini juga sama. Mestinya kalau kena nun taukid, dia mabni alal fathi. Latasma'anna, kan begitu. Tetapi ini kok dhamma. Latasma'unna, berarti di sana ada waw pula. Tetapi tidak tersebut. Limadha? Liltiqa' as-sakinain, karena bertemunya dua sukun. Maka pada kedua contoh ini, la yasuddunnaka dan la tasma'unna, kedua-duanya mu'rab. Kenapa dia mu'rab tidak mabni padahal ketemu dengan nun taukid? Jawabnya, karena tidak mubasyirah, terpisah dengan sesuatu. Lafdan atau takdiran? Terpisahnya takdiran. Ghaira anna nun, perhatikan, ghaira anna nun ar-raf'i hudifan takhfifan. Dengan tadi ketemu dua nun tadi dihilangkan, kenapa? Dihadap takhfifan. Mereka orang Arab memilih yang ringan di lidah. Kalau yasuddunanna itu berat. Yasuddunanna itu berat di lidahnya orang-orang Arab. Maka mereka menghilangkan nun yang pertama atau nun rafa'i. Dua nun, yasuddunanna. Ini nun rafa. Disebut nun rafa karena dia kalau mansub hilang nunnya. An yasuddu, kan begitu. Maka nun rafa. Nun rafa yang dihilangkan berapa? Karena apa? Takhfifan. Baik, ini mutar. Kembali. Apa kata muallif? Qala litawalil amsal, karena bergandengannya huruf-huruf yang sama, nun ketemu nun, maka cukup satu saja untuk meringankan di lidah. Tsumma taqasa kina, kemudian setelah dibuang nun ini, maka ketemu dua sukun. Apa ketemu dua sukun? Ketemu dua sukun, waw sukun dengan nun sukun. Mana nun sukun? Karena musyaddad itu maknanya adalah dua nun, nun sukun dengan nun fathah. Baik. Asluhu qabla dukhulil jazm, akalnya sebelum masuknya al jazm, yasuddunanna, begitu. Falamma dakhala al jazm wa huwa la, ketika dalam keadaan masuk al jazm yang menjazm yaitu la nahiyah, hudibat nun, maka hilanglah nunnya. Faltaqa sakinani, maka ketemulah dua sukun, waw sukun dengan nun sukun. Fahudifatil waw, maka dihadapkan waw. Li'tilaliha, jadi alasannya dua. Kalau kita katakan, kenapa kalau ketemu dua sukun, waw sukun dengan nun sukun, kenapa yang dibuang wawnya? Kalau ketemu dua sukun kan salah satunya yang dibuang. Kalau salah satu, bisa nunnya yang dibuang, bisa wawnya yang dibuang. Sekarang kenapa wawnya? Mestinya kan sukunnya. Alasannya kenapa waw? Dua alasan. Pertama lita'liliha atau li'illatiha, karena waw itu huruf illah. Huruf illah itu huruf yang lemah, huruf yang ba'if. Maka dia ngalah dihilangkan. Alasan kedua, bahwa pada waw ada cirinya, ada tandanya, walaupun dibuang wawnya, alamatnya masih ada. Maka dikatakan oleh mu'allim, li'tilaliha, karena cacatnya huruf waw, maka dia yang ngalah, yang dibuang. wujudu dalilin yadullu 'alaiha wa huwa dhammah. Dan alasan kedua karena adanya bukti, alamat, tanda yang menunjukkan adanya waw walaupun dibuang, tetapi tanda ada keberadaan waw masih tetap, wa huwa dhammah, yaitu dhammahnya tadi. Wa qaddara al-fi'lu mu'raban, maka fi'ilnya dianggap mu'rab. Wa in kanat an-nun mubashiratan li akhirih lafdan, walaupun sekarang nun bergandengan langsung dengan fi'il, nun taukidnya mubashirah, tapi mubashirah secara lafaz, lafaznya kelihatan sambung padahal aslinya dia terpisah oleh waw, iya kan, aslinya terpisah oleh waw. Likauniha munfasilatun anhu taqdiran, walaupun secara lafaz kelihatan bergandengan, tetapi secara takdir, secara anggapan, dia dalam keadaan terpisah oleh waw. Karena waw itu walaupun mahdhuf, maknanya tetap ada dan tandanya tetap ada, yaitu dhammah. Wa qad asyartu ila dzalika kulluhu mumatsilan, dan aku telah sebutkan, isyaratkan kepadanya dengan contoh-contohnya. Alhamdulillah. Wa amma i'rabuhu fa fi ma 'ada hadaini al-mawdi'aini nahu yaqumu zaidun lan yaquma zaidun wa lam yaqum zaid. Adapun di'rabkan pada selain keduanya, selain kedua keadaan tadi, seperti fi'il mudhari' yaqumu zaidun, dia marfu'un karena apa? Li takhallihi, atau karena kosong, khaliyah minan nawasib wal jawazib, karena dia kosong, tidak terpengaruh oleh penjazam, tidak terpengaruh terpengaruh pula oleh penasab. Walam yaquma zaid, sedangkan yaquma pada contoh kedua, yaquma dia mansubun bil fathah, bil fathah karena huruf jazim, huruf nasib, yaitu lam. Walam yaqum zaid, sedangkan yang contoh ketiga, lam yaqum zaid, fi'il mudhari' yaqum, dia majzumun bilam, karena masuknya huruf jazim, yaitu lam, maka dia majzumun, maka dibaca dengan yaqum. Maka pada selain dua keadaan, fi'il mudhari' mu'rab, kadang dia mansub, kadang majzum, kadang marfu'. Baik, apa dua keadaan yang dimaksud? Anta, selain kedua keadaan, dua keadaan apa? Qala fima ada hadainil mawdi'ain, selain dua keadaan tadi. Apa yang dimaksud dua keadaan? Ayo. Fi'il mudhari, selain di dua keadaan tadi, dia mu'rab. Tadi apa dua keadaan ini? Ketika, nah, ar-rahim, yallah, bikin gembira ustadznya. Kalau gak dijawab, malas ngajar nanti besok. Nah, masa seperti ini gak dijawab? Ewa? Ulainan. Nah, qala, berkata muallif bahwa selain dua keadaan tadi, fi'il mudhari' semuanya mu'rab. Berarti yang tidak mu'rab pada dua keadaan. Apa itu dua keadaan? Tidak tasala bihi nun niswa, atau tasala bihi al-mubashirah. Harus al-mubashirah. Harus disebut juga lafdan atau taqdiran. Ana. Ilah. Hadirin. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.